Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Pada majlis kali ini kita ingin mendapatkan faedah atau ingin beristifadah dari fatwa Al-Allamah Muhammad Ibn Saleh Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala yang ditanya dengan sebuah pertanyaan yang sangat terkait dengan permasalahan kita, permasalahan fitnah yang terjadi hari-hari ini. Permasalahan tersebut adalah yang digambarkan dalam sebuah pertanyaan dengan redaksi tariku jinsil amal kafir, tariku ahadul amal laysa bikafir, ma ra'yukum fi dhalik. Pertanyaan, wahai syekh, ada yang mengatakan ada semacam kaidah yang beredar bahwasanya seorang yang meninggalkan jinsul amal, perhatikan lafaz jinsul amal, maka dengan itu dia telah divonis sebagai kafir. Sementara seorang yang meninggalkan beberapa bagian daripada amalan, tidak semuanya, tidak jinsul amal, demikian yang dimaukan, maka dia tidak divonis sebagai kafir. Nah, ini penting ayuhat talabah di masa al-fitan tersebar di sana sini. Jangan lupa prinsip yang salah satu prinsip penting dalam manhaj salaf ayuhat talabah, yaitu inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini, ilmu hadis dan yang terkait dengannya, dinun, adalah agama kita, akidah. Fanduru, maka periksalah dari siapa kalian mengambil permasalahan agama kalian, akidah kalian. Jangan mudah talabatul ilm hanya senang dan berbangga dengan fasahah sang muallif atau sang mukhatib atau seorang wa'iz, seorang khatib. Dan ini sering diingatkan untuk talabatul ilm. Kemudian mengambil ilmu darinya tanpa kita tahu bagaimana akidah dia. Yang kita pertaruhkan adalah akidah dan manhaj. Prinsip ini sering dilupakan sekarang, sering diringankan, dientengkan. Maka Syekh Ibn Uthaymin menjawab, man qala hadhil qa'idah, siapa yang mengucapkan kaidah ini? Coba perhatikan, dimulai dalam bentuk pertanyaan yang mengandung makna ingkar. Siapa yang mengucapkan kaidah ini, bahwa tarik jinsil amal kafir, orang yang meninggalkan jinsul amal adalah kafir, dan yang meninggalkan ahadul amal laisa bikafir. Siapa yang mengucapkan? Man qailuha, Siapa yang mengucapkan kaidah ini? Diminta pertanggungjawabannya oleh Syekh, si penanya. Mengandung sebuah pelajaran penting bagi kita dari pertanyaan Syekh ini. Kalau mau ambil kaidah, jangan dari sembarang orang. Syekh Fulan usuli, Syekh Fulan luar biasa mengajarkan qawaid, qawaid, qawaid. Manhu? Siapa dia? Barakallahu fikum. Beberapa ikhwan yang pergi ke Madinah atau ke Mekah, tinggal di situ untuk belajar katanya, datang ke Masjidil Haram Mekah ataupun Madinah, tertarik kepada seorang syekh mengajar di situ tanpa dia tahu siapa ini. Karena sudah terlanjur asyik belajar, ketika diingatkan suatu waktu bahwa syekh yang antum belajar adalah salah satu orang yang membuat kaidah-kaidah batilah, dalam manhajnya ada catatan, enggak terima, mulai asabiah yang muncul. Itulah pintu syaitan untuk menyesatkan seorang hamba. Maka Syekh melanjutkan, hal qalaha Muhammadur Rasulullah, apakah kaidah itu yang mengucapkannya adalah Muhammad, yakni Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Kalamun la ma'na lah, kata Syekh. Ini pembicaraan enggak ada maknanya ini. Naqul, kita mengatakan, yakni ahli sunnah, man kaffarahu Allah wa rasuluhu fa huwa kafir, wa man lam yukaffirhu Allah wa rasuluhu fa laysa bikafir. Hadza huwa as-shawab. Barang siapa yang telah dikafirkan oleh Allah dan rasulnya, maka dia adalah kafir. Berdasarkan dalil, maksudnya dalil mengatakan begini, barang siapa yang berbuat syirik maka dia kafir, barang siapa yang mengingkari ini maka dia kafir. Berdasarkan dalil ayat hadis, barang siapa yang Allah tidak kafirkan dia maka tidak boleh, tidak bisa difonis kafir. Hadza huwa shawab, enggak ada kaidah-kaidah itu. Amma jinsul amal au nau'ul amal au ahadul amal, fadha kulluhu tamtanatun la faidata minha. Sedangkan yang diucapkan ini, jinsul amal, nau'ul amal, ahadul amal, ini semua hanya jeritan-jeritan yang enggak ada maknanya, enggak ada faedahnya. Syekh akan lanjutkan. Nah, ini sering thalabatul ilm judud senang niru-niru kaidah kada, kaidah kada. Min manil kaidah? Siapa? Barakallahu fikum. As-su'al, hal a'malul jawarih syartun fi aslil iman wa sihhatihi am annaha syartun fi kamalil imanil wajib? Apakah amalal jawarih, amalan-amalan anggota badan ini, salat, zakat, saum, haji, jihad, talabul ilmi dan yang lainnya dari amalan jawari selain dari amalan hati. Amalan hati itu khauf, khasyah, raja, tawakkul, raghbah, rahbah, ikhlas, itu amal amalul qalb. Kata si penanya, apakah amalul a'malul jawarih merupakan syarat pada syarat sahnya iman? Syarat dasar dan syarat sahnya keimanan? Ataukah amal jawarih itu adalah syarat kesempurnaan iman yang wajib diwujudkan? Ini juga pembahasan yang sering dibahas oleh mutaakhirin khususnya. Maka Syekh menjawab, takhtalif, berbeda kondisinya. Fatarikus shalah madzalan, orang yang meninggalkan salat misalkan, ini satu amalan. Kafir, ini pendapat beliau. Pendapat beberapa masyayikh kita, Ibn Baz dan yang lainnya. Nah. Fi'lus shalah min lawazimil iman, mengerjakan salat bagian dari kelaziman iman. Artinya syarat sahnya iman mengharuskan adanya sholat. Kalau yang meninggalkannya dengan sengaja, disebabkan malas, menggampang-gampangkan, walaupun dia membenarkan, mengimani tentang kewajibannya, divonis kafir. Ini pendapat. Nah, yang tidak berpendapat ini akan dijelaskan oleh ulama kita, termasuk Syekh Narabi. Siapa dari a'immah? Antara lain Syafi'i, wa Malik, wa Abu Hanifa, wa jam'un kabir wa kathir dari salaf. Banyak. Wa inni ansah ikhwani an yatruku hadhil asya wal bahtha fiha wa yarji'u ila ma kana alaih sahaba ridwanullah alaihim jami'an was salafus salih lam yakunu ya'rifun mithla hadhil umur. Dan aku menasehati saudara-saudaraku untuk meninggalkan perkara-perkara seperti ini, pembahasan penelitian seputar masalah ini tinggalkan, kata Syekh, karena Syekh tahu ini anak-anak muda nanti ujung-ujungnya ke akidahnya Khawarij nih. Syekh tahu, pengalaman sudah terjadi. Ana nasihatkan, tinggalkan, kata Syekh. Ini Syekh meninggal dunia, saya katakan kurang lebih 17 atau 18 tahun yang lalu. Kemudian muncul setelah itu fitnahnya Falil Harbi dan pengikut-pengikutnya yang berasabiyah dari Thalabatul Ilm. Berasabiyah kepada Falil Harbi, menulis membahas seputar permasalahan ini, yang nanti juga insya Allah kita akan baca sedikit demi sedikit. Yang kemudian dari Haddadiyah, Ta'ifah minal Khawarij di zaman ini, Al-Haddadiyah Al-Judud, memanfaatkan jawaban Dr. Muhammad bin Hadi Al-Madkhali sebagaimana sudah dijelaskan kemarin. Lil asaf, sangat disayangkan. Nah, kemudian Syekh melanjutkan, dan hendaknya saudara-saudaraku itu tadi kembali kepada prinsip sahabat dan para salafus salih, di mana mereka tidak mengenal yang seperti ini tadi, jinsul amal, tarikul amal, nau'ul amal, ahadul amal. Al-mu'min man ja'alahu Allah rasuluhu mu'minan wal kafir man ja'alahu Allah rasuluhu kafiran. Seorang mu'min yang memang telah diposisikan oleh Allah dan Rasulnya sebagai mu'min, dan kafir adalah pihak yang Allah telah posisikan dia bersama Rasul, Allah posisikan dan Rasulnya sebagai seorang kafir. Allah dan Rasulnya, ini marja'nya. Sa'il, si penanya bertanya ini, lanjut. Yaqul, ma qawlu syekh hafizahullah fi tadris hadzal kitab lin nashi'ah wa huwa mustamilun al anawin al atiya al maktuba bil khatt al bariz sanadhkuruha lakum. Bagaimana wahai syekh pendapatmu mengajarkan kitab ini, dia merupanya ada di hadapan mereka, untuk para pemuda yang baru belajar, di mana kitab ini meliputi, mencakup beberapa pembahasan-pembahasan yang tertulis dengan tulisan cetak tebal sebagaimana kami akan sebutkan kepada antum wahai syekh. Yaqul, kata si penanya membacakan kitab yang ditanyakan itu tadi. La yukaffar al-muslim hatta yatruk aslal iman al-qalbi. Bahwa seorang muslim tidak boleh dikafirkan sampai meninggalkan pokok keimanan qalbi, amalan hati. Terus Syekh menjawab, ana qultu fi hadzal liqa, saya katakan dalam pertemuan ini, inna tarikas shalah kafir walau kana muqirran biwujubiha. Seorang yang meninggalkan salat divonis kafir walaupun dia mengimani atau menetapkan, mempercayai kewajiban salat. As-sa'il yaqul, sa'il mengatakan kembali si penanya, fi mautin akhar jumhur ulama wa laysa al-murji'ah yaqulun binajati tarik. Sampai di sini dipotong oleh Syekh. Nah, Ini si penanya membacakan kitab tersebut yang mau ditanyakan, boleh enggak diajarkan? Begitu seorang talibul ilm bertanya kepada masyayikh. Barakallahu fikum. Kemudian syekh potong, qata'ahu syekh rahimahullahu ta'ala qailan, syekh potong pembicaraan si penanya, haula yuriduna safkad dima wa istihlal al haram. Mereka-mereka yang berbicara seputar ini dan meyakini keyakinan-keyakinan tadi itu, jinsul amal, nau'ul amal, ahadul amal, mereka-mereka ini menginginkan pertumpahan darah dan menghalalkan apa yang telah diharamkan. Maksudnya apa? Khawarij. Yang dimaksud oleh syekh, orang-orang yang menginginkan fitnah di balik ini. Di antara yang diharamkan dalam syariat Islam adalah memvonis kafir seorang muslim yang tidak berhak untuk divonis kafir. Haram hukumnya. Khawarij menginginkan menghalalkan ini, menciptakan kaidah-kaidah. Kalau syubhat khawarij yang dulu sudah usang, mereka memunculkan kembali pemerannya baru. Salah satunya siapa? Al-Haddadiyah. Di antara mereka adalah Khalil Harbi wa atba'uhu. Dan saya ingatkan lagi pada talabatul ilm, jangan antum kira Falil Harbi itu dari awalnya sudah menyimpang, enggak. Falil Harbi ini dulu pada tahun 90-an terhitung sebagai salah satu masyayikh Madinah. Sami'tum? Falil Harbi dulu pada tahun 90-an terhitung sebagai masyayikh di kota Madinah. Ustadz-ustadz kita yang belajar pada waktu itu tahu keadaan dan kondisi ini. Syekh Falil Harbi, Syekh Falil. Tapi sesat, menyimpang dan menyesatkan orang lain. Abul Hasan terhitung sebagai deretan masyayikh di negeri Yaman. Yahya bin Ali Al-Hajuri. Dan yang lainnya, dan yang lainnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dan pada masing-masing nama-nama tadi ada muta'assibun, tidak lagi peduli terhadap nasihat kibarul ulama, tidak peduli. Siapa Dr. Safar al-Hawali? Antum mendengarnya dia sebagai bagian daripada khawarij sekarang. Dulu sebagian masyayikh kita memujinya, mentazkiyah. Tetapi berproses kesesatan itu datang masuk. Ulama mulai menasehati, mulai mengarahkan. Mulai sombong muncul, kibir muncul, talabatul ilm sigar. Seolah-olah ulama ini enggak ngerti apa-apa. Nanti kita akan tahu bagaimana ternyata ulama kibar itu benar-benar tahu. Nah, si talibul ilm ini yang sigar, walaupun gelarnya doktor, baru mengatakan, ah, masyayikh sudah tahu, hah, mau kesana kamu. Kamu mau ngomong ini kan, kamu mau ngomong ini. Lihat Syekh Ibn Utsaimin, baru Sa'il belum tuntas membacakan soalnya, sudah tahu Syekh, haula yuriduna safkad dima wa istihlal al-haram. Sudah penuh beliau-beliau ini dengan laporan-laporan. Al-barakatu ma'a akabirikum. Isma'u, tamassaku bihadzal hadis. Al-barakatu ma'a akabirikum. Dan dalam fitnah ini pun yang sekarang, yang dimunculkan oleh Dr. Muhammad bin Hadi, telah berbicara al-akabir, al-allama Ubaidul Jabiri, sudah mengatakan, la tubalu, la taghtarru bitahdhir Ibn Hadi, wala tubalu bihi, wala tulku lahu balan. Syekh mengatakan demikian, enggak peduli ini sigar ini. Tetap Syekh Rabi mengatakan Muhammad bin Hadi zalam, walaysa indahu dalil wala hujjah. Wa farraqa as-salafiyyin. Tapi muncul ini orang muta'assibah. Al-muta'assibun. Tapi masih siap di muhadharahnya mengatakan nahnu ma'al akabir, ma'al akabir, Syekh Rabi, Syekh Rabi. Kita dengarkan ya ikhwan nasihatnya Syekh Rabi, kita amalkan. Ain ya fulan, mana antum amalkan? Mana nasihat Syekh Rabi yang antum amalkan? Syekh menyatakan jangan kalian mengikuti Muhammad bin Hadi. Sungguh dia telah salah, dia tidak punya dalil, dia berbuat zalim. Tapi antum muta'assibun. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin melanjutkan, "Limadha sahibu hadzal kitab? Ma assala usul ahli sunnati wal jamaah kama assalaha Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fil aqidatil wasithiyah?" Kenapa penulis buku ini yang ditanyakan di hadapan Syekh tidak meletakkan prinsip-prinsip ahlus sunnah wal jamaah? Artinya apa? Yang diletakkan di sana prinsip-prinsip ahlul bid'ah, al-khawarij. Syekh menanyakan, kenapa penulis buku ini tidak meletakkan prinsip-prinsip ahlus sunnah? Kenapa? Sebagaimana diletakkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Aqidah Al-Wasithiyah. Allah yakunu lahum hammun illa takfir. Apa mereka enggak punya ambisi, kemauan kecuali takfir? Ini juga sebagai bentuk dalil ya, bantahan bahwa masyayikh salafiyin, ulama salafiyin yang disebut di negeri ini khususnya dan beberapa negeri lain sebagai ulama Wahabi itu paling anti terhadap takfir dan membantah takfiriyin dengan rinci yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang liberal ataupun sufiah dan yang lainnya. Ini salah satu dari sekian banyak bantahan masyayikh salafiyin terhadap takfiriyin. Kemudian Syekh melanjutkan, ala yakunu lahum hammun illa takfir jinsul amal, nau'ul amal, ahadul amal, wa ma asbaha dhalik. Limadha? Kata Syekh, hadha alim murabbi ya ikhwan. Enggak mudah terpancing dengan pertanyaan-pertanyaan. Kenapa? Sebabnya rasikh. Minar rasikhina fil ilmi. Kokoh keilmuannya, enggak setengah-setengah, enggak muza'za. Enggak asal fasaha fil khitaba. Enggak. Rasikhun. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, demikian qaulu wa fatwa Al-Allamah Al-Utsaimin yang sangat penting dan sangat besar kaitannya dengan fitnah yang terjadi di zaman ini. Semoga Syekh Muhammad bin Hadi Allah kembalikan kepada al-haq, kepada manhajul ulama, ya, sabar dalam menjalani semua itu dengan penuh ilmu, jauh dari kezaliman. Barakallahu fikum. Amin Allahumma amin. Kemudian di antara yang penting dibaca dari karya Al-Mujahid Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah dalam karyanya yang diberi judul Al-Maqalat Al-Athariyah fi Ar-Raddi ala Syubuhat wa Tashghibat Al-Haddadiyah. Ini salah satu karyanya yang sebagiannya dinukil oleh Dr. Abdul Ilah Ar-Rifa'i Al-Juhani hafizahullah ta'ala min kulli su'in wa makruh. Tadi malam sudah kita bacakan pernyataan a'immah Ahmad ibn Hanbal ibn Battah wa Al-Hasan ibn Ahmad ibn Abdullah Al-Banna Al-Baghdadi rahimahullahu taala, dan ternyata itu memang dinukil dari karya Syekh Rabi. Ada beberapa hal penting yang disebutkan oleh Syekh ketika membantah salah seorang tokoh Al-Haddadiyah yang dikenal dengan nama Adil Al-Hamdan. Adil Al-Hamdan ini salah satu tokoh Al-Haddadiyah. Menulis dia, ternyata hadza ruwaibidhah, minar ruwaibidhat. la yaghtar bi amsalihi illa jahil min talabatil ilm alladhina ghtarra bihi la yakunu illa min jahil. Nah, barakallahu fikum. Wa syekh Rabi kashafa amrahum. Kashafa amrahum. Syekh bongkar kondisi mereka. Dalam kesempatan itu Syekh menyatakan at-ta'liqus salis li'adil Adil al-Hamdan ala qawli Abi Ali al-Hasan ibn Ahmad ibn Abdullah al-Ma'ruf bi ibn al-Banna al-Hambali al-Hambali fi kitabihi ar-Radd 'ala al-Mubtadi'ah. Catatan ketiga yang diberikan oleh Adil al-Hamdan terhadap ucapan al-Imam al-Banna dalam kitabnya ar-Radd 'ala al-Mubtadi'ah. Hadzal Adil, Adil al-Hamdan memberikan footnote-footnote, keterangan-keterangan terhadap ucapan-ucapan ulama. Nah, antum juga demikian. Mau beli buku, mau beli kitab, enggak tahu siapa muallik, terukuh, tinggalkan. Banyak di ta'liqat itu tadi. Ya, mafasid kathira. Antum enggak kenal, tanya kepada asatidah. Asatidah mengatakan tidak tahu, wallahu alam, tinggalkan. Mungkin asatidah akan bertanya kepada masyayikh. Kalau enggak ada jawaban, tinggalkan. Masih banyak kitab yang lainnya. Ini salah satu contohnya. Dia memberikan ta'liq terhadap ucapan al-Imam Al-Hasan bin Ahmad Ibn al-Banna rahimahullahu taala yang tadi malam kita bacakan. Fi bab al-iman bi syafa'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang disebutkan di dalam bab tentang al-iman bi syafa'atin Nabi, keimanan terhadap syafaat Rasul. Bi qaumin yakhrujuna minan nar minal muwahhidin, untuk kaum ya, li qaumin yakhrujuna minan nar, syafaat Nabi untuk kaum yang akan keluar dari an-nar dari kalangan mereka-mereka al-muwahhidin yang masih punya tauhid. Kemudian beliau Ibnu al-Banna menyebutkan beberapa hadis kata Syekh Rabi bikhtisar, dengan mukhtasar. Wa sa'anqul, kata Syekh, makhtasarahu min sahih Muslim. Aku akan nukilkan sekarang hadis yang disebutkan secara mukhtasar oleh Ibnu al-Banna dalam karyanya tadi dari sahabat Abi Sa'id al-Khudri. Saya sengaja ingin membacakan ini supaya kita lebih jauh memahami permasalahan ini, untuk nanti kita kembali lagi penjelasan tentang al-fitan yang terjadi. Qala alaihi salatu wassalam, hadis ini yang akan saya bacakan panjang sekali, di dalamnya banyak faedah terkait tentang syafa'ah yang akan terjadi di hari kiamat nanti. Qala hatta idza khalasa al-mu'minuna minan nar fa walladhi nafsi biyadihi ma minkum min ahadin bi ashad minna munashadatan lillahi fi istiqsa'il haqq minal mu'minina lillahi yawmal qiyamah li ikhwanihim alladhina fin nar. Sampai kata Nabi alaihi salatu wasallam, ketika kaum mukminin sudah selamat dari an-nar, masuk jannah. Ini yang selamat dari an-nar, masuk ke dalam jannah. Ya. Kemudian sekarang Rasul akan memberitakan kepada kita kaum mukminin muwahidin yang ditakdirkan difonis masuk ke dalam an-nar dan akan keluar sesuai dengan tingkatan masing-masing. Ini yang akan disebutkan oleh Nabi sekarang. Proses yang lalu apa? Berhasil dan selamatnya kaum mukminin dari an-nar, masuk ke jannah tanpa melalui proses an-nar. Sekarang yang berikutnya, dan demi jiwaku, kata Nabi, yang berada di tangannya, di tangan Allah Subhanahu wa taala, ma minkum, tak seorang pun di antara kalian yang lebih sungguh-sungguh dan serius permohonannya kepada Allah dalam meminta haknya Dia dibandingkan permohonan kaum mukminin di hari kiamat. Permohonan kaum mukminin kepada Allah di hari kiamat nanti untuk siapa? Untuk saudara-saudara mereka yang berada di dalam an-nar. syafaat kaum mukminin untuk saudara-saudaranya yang ada di dalam annar. Ini topiknya apa sekarang? Al-muwahidun yang ada di dalam annar. Bukan muwahidun yang masuk jannah, bukan, tapi yang sudah langsung masuk al-jannah. Bukan ini topiknya. Nih yang berikutnya kata Nabi. Qala yaqulun, mereka ini kaum mukminin ini yang peduli terhadap saudaranya mengatakan, Rabbana kanu yasumuna ma'ana wa yusallun wa yahujjun. Ya Allah, ya Rabbi, mereka adalah kawan-kawan kami yang dulu berpuasa bersama kami, sholat bersama kami, berhaji bersama kami. Selamatkan mereka ya Allah. Fayuqalu lahum, maka dijawab kepada kaum mukminin yang berdoa ini tadi, akhriju man araftum, keluarkan dari annar siapa saja yang kalian kenal, melakukan puasa bersama kalian, sholat bersama kalian, haji bersama kalian, keluarkan yang kalian kenal. Qala fatuharram suwaruhum ala annar, maka Allah haramkan wajah mereka dari annar. Fayakhrujuna khalqan kathira qad akhadatin nar ila nisfi saqaihi wa ila rukbataihi. Kemudian mereka itu tadi keluar dari annar, au fayukhrijuna khalqan, kaum mukminin yang berdoa dan memohon kepada Allah mengeluarkan sejumlah banyak ya dari annar yang mereka sudah terbakar oleh api neraka sampai pertengahan betisnya dan terbakar sampai ke lututnya, sudah terbakar. Wallahu alam berapa lama di dalam api. Nas'alullaha ayu'afiyani wa iyyakum jami'an minan nar. Nah, ini golongan pertama. Thumma yaqulun, kemudian kaum mukminin tadi berdoa, Rabbana ma baqiya fiha ahadun mimman amartana bihi. Ya Allah, sudah enggak ada lagi yang tersisa seorang pun yang kau perintahkan kepada kami untuk mengeluarkan mereka dari annar. Yang tadi sebutkan yasumuna ma'ana wa yusalluna wa yahujjun. Naam. Qala fayaqulu, ay Allah tabaraka wa ta'ala, irji'u faman wajadtum fi qalbihi mithqala dinarin. Naam. Min khairin fa akhrijuhu fa yukhrijuna khalqan katsira. Kembali lagi, lihat di dalam annar. Keluarkan siapa saja yang kalian dapatkan di dalam hatinya, tentunya dengan izin Allah, dengan berita dari Allah. Semua itu terjadi dengan barakah dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan ada yang tanya, gimana bisa tahu ada yang di hatinya manusia. Lah, semua itu dengan ketentuan, pertolongan dan izin Allah tabaraka wa ta'ala. Yang di dalam hatinya ada sebesar dinar, mata uang dinar dari kebaikan yang dilakukannya. Akhirnya kaum mukminin tadi yang berdoa mengeluarkan sejumlah besar juga dari jenis yang kedua. Siapa jenis yang kedua? Yang di dalam hatinya ada kebaikan walaupun satu dinar atau satu mata uang dinar. Thumma yaquluna rabbana lam nadhar fiha ahadan mimman amartana. Ya Allah, ya Rabbi, sudah tidak ada lagi, tidak tersisa lagi, tidak kami sisakan dari orang yang kau perintahkan untuk kami keluarkan tadi, sudah enggak ada. Thumma yaqul, maka Allah berkata, irji'u faman wajadtum fi qalbihi mithqala nisfi dinar min khairin fa akhrijuh. Kembali lagi, lihat. Barang siapa yang kalian temukan ada separuh mata uang dinar dari kebaikan padanya, keluarkan dia. Qala fayukhrijuna khalqan katsiran, kemudian dikeluarkan lagi sejumlah besar. Yaquluna rabbana lam nadhar fiha mimman amartana ahadan, sudah enggak tersisa lagi ya Allah, sudah kami keluarkan mereka. Thumma yaqul irji'u faman wajadtum fi qalbi mithqala dzarratin min khair fa akhrijuhu. Kembali lagi kata Allah, ya subhanallah, ini syafa'ah ya ikhwan, syafa'ahnya kaum mukminin dengan doa kepada, doa mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian keluarkan kata Allah yang ada padanya kebaikan walaupun hanya seperti zarrah, satuan terkecil, sebiji zarrah khair, keluarkan. Maka dikeluarkan pula, dan mereka mengatakan sudah tidak tersisa lagi ya Allah. Demikian golongan yang keempat ini. Sebelum kita memasuki golongan yang kelima, sudah tiba waktu Isya, insyaallah kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang biiznillahi taala. Nah.